Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Akhwatul kiram, barakallahu fikum. Kita masuki pada pembahasan yang pertama pada inti kitab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-a'iqu al-awwal. Penghalang pertama dari sekian penghalang-penghalang bagi seorang penuntut ilmu untuk memberlangsungkan, melanjutkan perjalanannya untuk bisa mencapai ilmu yang bermanfaat. Qala talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Poin yang pertama adalah apabila seorang dalam mencari ilmu tadi bertujuan mencari selain wajah Allah atau dengan bahasa mudah bagi kita ialah tidak ikhlas niatnya. Tidak mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu karena Allah. Ya, mungkin tujuan-tujuan dia banyak. Misalnya ingin diakui, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin populer, ingin terkenal, ingin supaya dan seterusnya. Dan termasuk barakallahu fikum ilmu itu nanti di antara kepentingan dan perlunya adalah kala seorang talibul ilmi, seorang penyandang penuntut ilmu tadi menghadapi pihak-pihak yang memang dia ingin tahu kebenaran dan ada tanda-tanda alamat-alamat dia ingin tahu kebenaran tapi membantah. Kalau boleh juga kita katakan, saya ingin berdiskusi, adu argumen. Dan dia tidak ada niatan kalau nanti kamu menang, saya ikut kamu. Kalau kamu kalah, saya menang, kamu ikut saya. Tidak begitu. Tapi memang dia ingin tahu. Ini diantara berdebat, berdiskusi yang dibolehkan. Karena Allah perintahkan apa? Wajadilhum billati hiya apa? Ahsan. Boleh. Orang-orang yang tanda-tandanya, saya tuh bingung, tapi saya pengen tahu dan saya pengen berdiskusi supaya betul-betul saya paham. Layani orang seperti itu. Tapi kata Syekh Rabi dalam syarahnya terhadap Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, di antara hal yang beliau ingatkan adalah wala yuridu al mughalabah. Kamu debat boleh, kamu punya ilmu, kamu punya kemampuan, kamu ukur dirimu bahwa dalam pembahasan ini saya paham, dan orang yang kamu hadapi betul-betul orang yang memang tulus, tapi dia ingin diskusi dengan kamu, nanti ada perdebatan. Tapi ingat, jangan sampai nanti kamu punya niatan untuk mengalahkan. Buang itu. Siapa tahu kamu yang kalah, kan gitu ya. Iya, ya namanya perdebatan. Kok saya lupa ya? Subhanallah, kamu lupa. Gini aja lupa. Ya, namanya orang lupa kan boleh-boleh saja. Sebentar nanti kita diskusi lagi ya. Enggak, pokoknya misalnya kan kadang saya kadang khawatir dia membawakan sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan kok. Iya, saya kok enggak sampai berpikir segitunya dia ya. Padahal tak pikir itu masalahnya ringan-ringan saja kan begitu ya. Nah, makanya jangan kamu nanti punya apa istilahnya pikiran pokoknya saya harus kalahkan dia. Ya jangan begitu. Alhamdulillah kamu jelaskan dia muqtani, dia nerima, dia lega. Itu semua apa? Minallah. Artinya kamu jangan tamadhur bil ilm. Kamu jangan menampakkan, wah hebat ya ternyata kamu ya. Ternyata semua yang saya katakan bisa kamu patahkan. Atau walaupun tidak diucapkan oleh orang yang debat kita, tapi kitanya punya. Alah, kayak gitu aja kok bingung. Enteng itu. Mau apa lagi kamu kan begitu ya. Batin tapi ya, bukan diomongkan ya. Nah, ini kan berarti tamadhur. Ini yang menjadi penyebab rusaknya. Walaupun dia ngakui. Dia ngakui. Akhirnya kita cerita. Tahu tadi? Siapa yang duduk dengan saya? Fulan. Itu tadi. Gini. Gampang. Dia ngomong begini. Saya katakan demikian. Alah gak sampai semenit. Saya patahkan dia. Saya bungkam dia. Nah ini kadang ada orang yang sebelum menceritakan dirinya. Saya pernah naik taksi, ada si sopir taksi tadi ngobrol dengan saya, kok cerita masalah ini, saya tahu gelagatnya mau kemana. Saya pancing, sudah. Saya kasih jurus 1, 2, 3, meletak dia, diem, 1000 bahasa. Berarti apa? Tamadhur. Lebih-lebih dia ceritakan. Gitu. Ya gak perlu. Alhamdulillah. Nah, dan tidak ada ceritanya, barakallahu fikum, masyayikh. Demikian pula salaf. Bahkan sebagian salaf itu ada yang ngajak sini kita ngobrol tentang masalah agama. Tapi difahami orang ini bermasalah. Alhamdulillah, kalau kamu ngajak ngobrol dalam masalah-masalah yang pokok, masalah inti, alhamdulillah saya belajar, saya juga berguru. Saya yakin dengan apa saya yakini. Tapi kalau kamu bingung, cari kepada gurumu dan temanmu yang bingung seperti kamu. Sana, jangan ngajak saya. Kan begitu. Iya, selesai kan? Enak kan? Kalau kamu mau ngajak bingung saya, alhamdulillah saya enggak bingung. Saya sudah mantap. Kalau kamu bingung, silakan pergi sana dengan orang-orang yang bingung. Iya. Enggak usah ngajak-ngajak saya untuk bingung. Alhamdulillah. Nah. Sampai seperti itunya ya. Makanya dalam barakallahu fikum keikhlasan baik dalam mencari atau nanti nulis. Kadang para ulama nulis itu memang sengaja untuk membantah ada pemahaman ini, pemahaman yang marak ya. Kita lihat kenapa barakallahu fikum di masa seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim. Taib sampai ada istilah terlah pembagian tauhid ya. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Ini kalau kita ibaratnya dipancing itu pembagian menurut siapa, kan begitu ya. Ada tidak menurut Nabi? Nah, kalau kamu tanya seperti itu, ya bahasa sampai apa istilahnya, gamblang Nabi membagi seperti itu, ya tidak ada terang-terangan seperti itu. Sahabat pun juga tidak mengajarkan terang-terangan seperti itu. Tapi kan banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Coba tanya sahabat, bangunkan, berapa sih pembagian tauhid, kan begitu ya. Istilahnya, anekdotnya, guyunan mereka sampai seperti itu. Artinya mengejek. Mengejek ahlus sunnah yang membagi tauhid seperti itu. Dikatakan para ulama bahwa pembagian sampai itu karena butuh di waktu itu. Karena umat dalam kondisi penyimpangan-penyimpangannya terkhusus dalam masalah asma wa sifat. Maka lihat bagaimana karya-karya para ulama seperti Syekhul Islam, demikian Al-Qayyim maupun yang lainnya, betapa gencarnya dalam masalah asma wa sifat. Ya. Dalam masalah asma wa sifat. Apakah yang lain tidak perlu? Ya perlu. Makanya bangkit menjelaskan tentang akidah yang sahihah. Nah. Dan karena memang niatan mereka itu ikhlas, jadi berkah. Jadi suatu hal yang berkah. Dan satu saja dari seorang alim yang mumpuni itu mengalahkan sekian mungkin ratusan orang, bahkan ribuan. Makanya ada seorang alim yang bernama Ibn Durayd Al-Azdi, wahu Abu Bakar bin Muhammad Ibn Hasan Ibn Durayd Al-Azdi Al-Basri. Kata beliau, "An-nasu alfun minhum kawahidin." Manusia itu kadang ada yang seribu mereka itu seperti satu orang. Artinya ribuan orang, ada satu seribu orang, itu kapasitasnya seperti satu orang. Iya. Kapasitasnya seperti satu orang. Wawahidun kal alfi in'ana. Tapi ada orang itu satu saja seperti seribu. Berarti apa? Kadang keberkahan seorang alim, ya karena niatannya, karena keikhlasannya, amalnya, ibadahnya, sisi muamalahnya, adabnya, itu kalau dibandingkan dengan seribu tadi, istilahnya belum ada apa-apanya. Ya. Orang kehilangan, bahkan mungkin jutaan, kan begitu. Dan ini kembali juga menunjukkan bahwa kesungguhan, ya. Kesungguhan, niat yang jujur, niat yang benar, itu bisa menaikkan kualitas. Demikian pula keutamaan, walaupun hanya satu. An-nasu alfun minhum kawahidin. Wa wahid kal alfi. Dan namanya orang, manusia yang banyak, seribu dari mereka itu, seolah-olah sebenarnya seperti satu. Mana sih yang seribu tadi? Kok kayak enggak ada apa-apanya, kan begitu ya. Ibaratnya kayak hanya sadar. Sementara yang satu, satu, seperti seribu. Kan begitu. Masya Allah, kan. Ini, gitu. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Kesungguhannya, keseriusannya, niatannya. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW, menyebutkan sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan ada orang yang mendermakan, mensedekahkan satu dirham tetapi menandingi 100.000 dirham. Berapa ya satu dirham itu? Hah? Sekitar 4.000-an ya. Nah, dirham beda dengan dinar ya. Kalau dinar kan takarannya mungkin emas ya, sekitar 4 lebih gram. Kalau 1 gram sekarang berapa? Emas itu 1 juta. Hah? Ada penjual emas di sini? Atau banyak emas-emas di sini? Di Jawa itu emasnya Masya Allah banyak ya. Berapa? Ada yang tahu harga emas? Ya? Yeah. 1 juta nah? Ya? Yeah. Berapa? 700-an ya? Yeah. Kalau sampai mungkin mencapai 4 atau 4,5 gram kan bisa 4 juta ya, 1 dinar kalau dinar ya. Tapi kalau dirham kan lebih rendah. Kata Nabi, ada orang yang menginfakkan 1 dirham itu menandingi mi'ata alf dirham. Faqalu kaifa ya Rasulullah. Maka para sahabat kan bertanya, kok bisa, bagaimana? Kata Nabi, kana rajulun lahu atau indahu dirhaman. Atau kama qala alaihi wasallam. Ada orang yang dia itu punya 2 dirham. Ada orang yang punya 2 dirham. Fatasaddaqa bi ahadihima. Maka dia mensedekahkan dengan separuhnya. 1 berarti kan separuhnya, iya. 2 diambil 1. Tinggal berapa? Tinggal separuh. Kalau 2 diambil 1 itu bukan 1 ya. Itu hitungan matematika. Tapi hitungan kepemilikan tinggal separuhnya, ya. Iya, betul ya. Nah, tapi nanti jangan kalau ada soal matematika 2 dikurangi 1 sama dengan separuh, jangan ya. Jangan dibilang setengah ya. Separuhnya, ya. Tapi isi 1 ya. 2 dikurangi 1 berapa? Separuh apa satu? Satu. Ya. Tapi kepemilikan 2 disodokan 1 berarti separuh ya, tinggal separuhnya. Qala fadhahabal akhar, yang satunya tadi dia pergi. Fa akhadha bi urdi malih. Dia mengambil sebagian harta yang dia miliki. Sebagiannya. Ya, sebagian di sini orang punya 100.000 dirham, mungkin dia punya jutaan dirham. Sehingga ketika diambil sebagiannya, mungkin prosentasenya tidak sampai kepada separuh. Nah, begitu. Nah, berarti yang separuh tadi kan menginfakkan separuh nih. Menginfakkan separuh, yang satu sebagiannya, banyak mana? Banyak mana? Banyak yang separuh kan gitu. Bagi orang yang memang punyanya seperti itu. Kamu punya 2 dirham. Enggak punya sama sekali kecuali 2. Saya berikan separuh kan begitu ya. 1 berarti separuh. Yang ini Masya Allah kemana-mana tadi saya katakan. Di meja ada, di depan pintu ada, di kantong ini banyak kan begitu ya. Dia mengambil sebagiannya dan disedekahkan. Secara kuantitas, secara banyak, 1.000 dirham dengan 1 dirham, banyak mana? Hah? Ayo. Banyak mana? Jangan ikut orang yang bingung lah. Masa bingung sih? Berapa? Banyak yang 1.000 kan? Kok bingung? Banyak yang 1.000. Kalau apa tadi, kuantitas, banyak jumlah, ternyata kebaikan seseorang tidak hanya semata-mata diukur kuantitasnya, banyaknya, tapi banyak faktor yang lain. Jadi antaranya mungkin keikhlasan, kejujuran, ya, kuatnya iman. Makanya gak boleh pamer. Kalau ibaratnya, kamu ngasih berapa sih? 100. Enggak ada babanya. Saya berjuta-juta udah enggak saya hitung. Ya saya punyanya itu kan begitu ya. Saya punyanya itu. Itu aja sudah saya bagi 2. Nah, yang 100 nanti saya pulang enggak tahu di rumah nanti pada bingung tidak. Nah, yang anak butuh ini bulanan belum saya bayar kan begitu ya. Iya. Bingung kan? bulanannya berapa, nanti yang ini, minta itu. Yang banyak tadi kan enggak bingung. Enggak bingung. Baik. Dan dalam bab ini tentunya kembali bahwa penting dalam perihal apa? Meluruskan niat. Dan ini perlu terus diobati. Perlu seorang terus membiasakan. Ini perlu pembiasaan. Kalau tidak ya terus akan ada apa di situ? Ajakan, bisikan. Nah, dan juga diceritakan pula pada kisah Urwah bin Zubair waktu itu ma'ahu ghulam. Urwah bin Zubair dalam suatu perjalanannya, dalam safarnya, bersamanya dia ghulam, seorang bocah. Kemalaman, ya tentunya kalau di padang pasir tempat terbuka itu, kalau kemalaman kan bingung ya. Kalau di Sungkyus ini kemalaman bingung gak pulang? Enggak ya. Nah, kan ada tanda, ada jalan ini. Kalau di sana kan bingung. Siang aja orang bisa tersesat. Nah, lewat sini kemudian angin kencang nutupi tanda-tanda kan bingung. Semuanya jalan. Iya. Kalau di sana kan semua jalan, artinya bisa dilewati. Nah, ini kemana kan begitu. Makanya barakallahu fikum, dulu ya Mekah, Madinah di zaman dulu itu ada dalal, ada penunjuk jalan. Ketika kemalaman melihat kok ada lentera, ada sorotan lampu, didatangi ternyata rumah. Ya, bertamu di situ, disambut ada seorang kakek, seorang nenek, dan ada seorang bocah. Yang mana bocah ini kesehariannya asupan terbesarnya dari susu kambing. Punya kambing yang diperah susunya untuk apa? Menghidupi si anak tadi. Kata si kakek, sembelih kambingnya. Untuk apa nenek tadi? Untuk jamu. Kita punya tamu, jamu, sembelih kambing. Senang gak disembelih kambing? Senang ya? Masya Allah. Kata si nenek, kamu mau bunuh anak ini? Ya, kan protes. Kamu mau bunuh. Kan biasa ya perempuan ya. Perempuan itu kadang-kadang kalau sang suami gini-gini, kamu gak mikir ini, gak mikir itu kan. Gitu. Baik. Akhirnya disuguhkanlah. Ketika di pagi harinya Urwah bertanya kepada si ulam tadi, kamu kan membawa uang, bawa bekal, artinya membawa dinar. Masih tersisa berapa dinar yang bersamamu? Ada 1000 dinar. Ada 1000 dinar. Mata uang emas ya, lebih besar lagi. Berikan kepada si kakek ini 500. Separuh kan begitu ya? Berikan. Kata si ulam, 500 kambing aja seharganya tidak ada separuh dinarnya kan begitu. Kambing harganya enggak ada sampai separuh dinar. Kata Urwah, dia telah memberikan taruhan nyawa loh kan begitu ya. Taruhan nyawa semua yang ada pada dia berikan pada kita. Kita hanya memberikan separuhnya ya. Berarti 500 dinar dengan satu ekor kambing tadi banyak mana? Banyak 500 dinar. Tapi kualitasnya? Ya kambing tadi kan begitu ya. Seekor kambing tadi. Makanya jangan kemudian meremehkan. Ya misalnya kita lewat, subhanallah, warung tutup semua kan begitu ya. Warung tutup semua. Punya duit tapi gak bisa untuk beli ya. Antum ketok pintu. Subhanallah ada saudara ketok pintu. Apa ini? Saya kok kehabisan bekal. Ngetok pintu mana gak ada. Saya punya uang. Ya sudah, mampir. Mampir, ya. Mungkin nasi seadanya sedikit, ada kerupuk kan begitu ya, ada kecap kan begitu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, anak saya enggak pada nangis diam. Ketimbang digodokkan batu kan begitu ya, di mobil diiming-iming nanti beli coklat, nanti beli es krim, kapan bi nanti kan begitu ya. Mendingan yang nyata saja gitu ya, pada nangis jeritan begitu. Alhamdulillah ketemu, pada diem bisa tidur, jalan. Ya subhanallah, mungkin orang, mohon maaf ini saya hanya bisa nitip, dikasih 1 juta. Nasi, kecap, kerupuk harganya 1 juta, kan misalnya, misal kan begitu. ini ada titipan, tolong diambil, kan begitu ya. Jazakallahu khair, anak-anak saya diam bisa tidur. Dan ini antum ambil sebagai hadiah dari saya. Berangkat, kan begitu. Bisa diam semua, bisa tenang, kan begitu ya. Lah kalau kita mikir, masa sih tadi cuma nasi, kerupuk sama kecap 1 juta, kan begitu ya. Mendingan tadi kita mampir kemana, kan begitu ya. Kulineran, kan begitu ya. Makan sapu puasa mungkin gak sampai 1 juta ya. Mau ayam satu utuh ya, ingkung satu utuh kan mungkin gak sampai segitu. Ya bukan disitunya nilainya. Terkadang sampai seperti itu keadaannya. Nah, makanya kadang dengan keikhlasan seorang itu terangkat, berkualitas. Qala an Amir Mu'minin, dari Amir Mu'minin Abi Hafsah atau Abi Hafsin Umara ibn al-Khattab radhiyallahu an. An Amir Mu'minin Abi Hafsin Umara ibn al-Khattab radhiyallahu an. Panggilan Amirul Mukminin itu panggilan yang pertama kali disematkan kepada Khalifah Umar. Kepada Khalifah Umar. Ya, disebutkan dalam kitab tarikh bahwa ada orang-orang yang memanggil ya khalifata khalifatin nabi. Begitu. Ya khalifata khalifati Rasulillah SAW. Kata Umar, kamu manggil apa? Ya khalifata khalifati Rasulullah SAW. Kok panjang banget? Enggak rampung-rampung nanti. Kalau saya meninggal terus ada berikutnya, nanti enggak simpel, enggak ringkas. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Kan begitu ya. Kalian orang-orang mukmin, saya pemimpinnya. Fa summiya amirul mu'minin. Pendek ya. Kamu mukminin, saya pemimpinnya. Nah kalau saya pemimpin berarti katakan amirul mukminin, pemimpinnya orang mukmin. Ketimbang wahai pengganti-penggantinya. Nanti kalau datang berikutnya kan panjang. Julukannya panjang. Mau menghafal julukan sudah mentok dulu, belum masuk namanya kan begitu ya. Belum masuk namanya. Kan repot ya. Makanya subhanallah begitu didikan ya, didikan. Didikan barakallahu fikum para ulama salaf dengan sesuatu yang sederhana dan panggilan-panggilan yang di situ juga tidak menjatuhkan ya. Panggilan yang sederhana sampai tujuan yang dimaksud apa dan tidak menjatuhkan kehormatannya dan dimengerti. Nah. Wa huwa Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Khalifah yang keberapa? Dua ya. Baik. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Kalimat sahabat mengatakan sami'tu itu menunjukkan bahwa betul-betul sahabat tadi ikut dan mendengar langsung tentang apa yang Nabi katakan. Dan para sahabat itu kalau sedang menceritakan suatu riwayat itu betul-betul pada hafalan yang luar biasa ya. Mungkin nanti pada pelajaran-pelajaran istilahnya musala, fikih atau yang lainnya itu sampai dalam sebuah hadis itu dalam menceritakan tuh jeli sampai kepada hal-hal yang sifatnya rinci. Hal-hal yang sifatnya rinci. Misalnya seperti perkataan dulu waktu itu saya bertujuh datang kepada Nabi, rombongan bertujuh itu kan menunjukkan betapa kuatnya hafalan mereka, kan begitu ya. Kalau kita misalnya kadang-kadang dulu waktu itu saya mondok, santrinya waktu itu berapa yang sama saya, kurang lebih namanya manusia jangan dikatakan kurang lebih ya, memangnya lebihannya apa atau yang kurang siapa? Nah, atau yang kurang siapa atau yang lebih siapa? Makanya siapa? Al-Hasan Al-Basri mengatakan annas thalath. Manusia itu ada tiga tipe. Ya, ada tiga tipe manusia. Yang dikatakan namanya manusia itu tiga tipe, ya. Yang pertama rojulun, orang yang betul-betul orang. Bingung? Orang yang betul-betul orang. Memang ada orang-orang jadian. Kata beliau, orang yang betul-betul orang tadi adalah rajulun indahu ara atau ra'yun. Orang ini Masya Allah seringkali dalam banyak hal itu pendapatnya bagus, ya. Dia punya pendapat-pendapat yang bagus. Dia punya pendapat-pendapat bagus. Artinya pendapatnya bagus. Artinya masuk akal. Bisa diterima oleh siapapun. Kemudian sifat yang keduanya, wayusyawir. Pendapatnya jitu, tepat, bagus, tapi suka bermusyawarah. Mempertimbangkan, ngajak. Ayo, ini santri-santri begini. Saya punya pendapat ini demikian. Tapi kita musyawarahkan dulu, ya. Gitu. Kita musyawarahkan. Walaupun nanti ini punya usulan, ini punya saran, ujung-ujungnya kepada pendapatnya. Begitu. Ujung-ujungnya kepada pendapatnya. Dan dia tidak pamer. Dan dia bukan orang, Allah paling nanti kalau musyawarah paling ya saya aja yang dianggap. Tidak. Tapi betul-betul dia memang orang yang Masya Allah. Masya Allah alaih, kan begitu. Ini namanya apa tadi? Rajulun. Orang yang betulan, ya. Yang kedua dikatakan rajul, nishu rajul. Orang yang separuhnya bukan orang. Berarti separuh badan manusia, separuh badan jin gitu. Iya. Nah. Yaitu orang yang rajulun indahu ra'yu walam yusyawir. Ini orang pendapatnya ada tapi enggak pernah ngajak musyawarah yang lain. Seringkali jalan sendiri. Ustaz, tiba-tiba kenapa? Alah, jalan aja. Enggak usah, nanti gampang, kan gitu. Iya, tapi kami bingung ini ngapa, kan gitu. Kok tiba-tiba begini? Enggak usah dipikir, biar saya mikir, kan begitu. Paling kamu juga enggak mampu, ya subhanallah, kan tambah gayeng, ya. Nah, tambah rame. Itu namanya orang separuh orang. Berarti separuhnya apa? Ya orang, kan, ya. Tetap orang. Tapi dikatakan rajulun nisfu rajul. Yang parah rajul walaisa birajul. Orang yang bukan orang. Parah ini. Apa berarti, kan, ya? Pohon pisang atau pohon apa, kan. Orang yang tapi bukan orang. Laisa indahu ra'yun wala yusyawir. Orang yang pendapat saja enggak punya. Tapi juga berkata tidak memusyawarah. Jalan sendiri dengan tanpa ada pendapat. Ngawur jadinya, ya. Iya, ngawur. Pendapatnya enggak pernah tepat, enggak pernah ngajak rembukan. Namanya orang apa itu? Ngawur berarti apa? Rajul walaysa birajul. Orang yang bukan orang. Terus gimana Ustaz dengan orang seperti itu? Ya namanya bukan orang, kan begitu, ya. Kamu orang bukan, kan begitu, ya. Nah, hati-hati yang seperti itu. Gimana, mau dilanjut atau mau istirahat? Biasanya kalau makan terus kenyang, tidur. Baik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat. Amal dengan apa? Dikatakan adatul hasyr, yaitu pembatasan. Bahwasannya, berarti pembatasan amal itu berdasarkan kepada niat. Berdasarkan kepada niat. Dikatakan oleh Syekh Muthaimin dalam syarahnya terhadap hadis ini, bahwa kalimat innamal a'malu binniyat itu jumlah. Jumlah yang pertama. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap masing-masing orang itu berdasarkan niatannya. Itu jumlah yang kedua. Sebagian orang mengatakan apa bedanya sih jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua? Enggak ada bedanya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu berdasarkan niat. Dan setiap masing-masing orang berdasarkan niatnya. Sama enggak? Setiap amal berdasarkan niat. Setiap masing-masing berdasarkan niatnya. Sama tidak? Mana para ahli bahasa ini? Bahasa Indonesia misalnya. Setiap amal berdasarkan niat. Paham sampai situ? Setiap amal berdasarkannya. Artinya orang kalau berbuat itu kan yang mendasarinya dia. Niatnya apa? Setiap masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Beda tidak? Bingung ya? Bingung. Jumlah ini jumlah yang berbeda. Jumlah ini jumlah yang berbeda. Setiap amal berdasarkan niat. Dan setiap masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jumlah yang pertama adalah ma min amil illa walahu niyah. Itu maknanya. Artinya setiap amal itu mesti ada niat. Kami gitu ya. Orang mau sholat. Misalnya di sini zuhur jam berapa? Jam 12 kurang ya. Tadi misalnya zuhur azan. Berangkat ke masjid mau sholat. Kan enggak mungkin enggak meniatkan. Saya tak sholat maghrib ya nanti. Nah, kalau sholat maghrib sekarang ya jangan dengan saya, dengan orang-orang yang stres sana kan begitu ya. Ini lagi zuhur kan begitu. Mesti kan ada niat ya. Maka dikatakan ma min amil illa walahu niyyah. Setiap orang yang mau berbuat mesti ada niatnya. Nah, misalnya selesai sholat pulang kok rumahnya misalnya di sebelah sana ya. Kebetulan ada jalan bercabang. Ada yang ke sana, ada yang ke kiri, muter. Kok milih yang muter? Kira-kira punya niat tidak tadi? Punya kan? Saya tak muter sana karena di sana ada rumahnya sebulan, tak mampir kan gitu ya, mau nyambangi karena sakit atau apa. Berarti ada niat. Duh, yang lihat ini orang ini edan kok. Jalan sana lurus kok masih muter. Kamu tadi ngapa? Jalan rumahmu lurus begini hanya 100 meter kok kamu muter sana? Ya jangan prasangka buruk dululah dengan saya kan begitu. Saya tadi niat saya memang mau ke sana. Saya kemarin dengar si Fulan tadi sakit. Saya pengen nyambangi kan begitu. Berarti yang edan siapa? Ya, begitu. Kan punya niatan. Begitu. Kenapa kok dia muter? Padahal jaraknya mungkin setengah kilo sendiri. Kok payah-payah saja? Atau payah-payah banget kamu muter ke sana? Nah. Walakin an-niyatu takhtalif. Ikhtilafan azima. Karena masing-masing orang ini makna garis yang pertama tadi. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap masing-masing orang yang berbuat butuh niat ya gak mungkin. Gak mungkin namanya orang mau berbuat itu tanpa niat. Artinya tanpa tujuan, tanpa maksud, tanpa kehendak, tanpa keinginan. Mesti ada, apapun. Nah, ketika mau berbuat. Naik ke kamar, kamu mau ngapa? Capek, mau tidur, kan begitu ya? Berarti kan niatnya itu, kan begitu. Walaupun semua masuk ke ruangan, mau tidur, sama tidak niatnya. Misalnya ada santri 20, naik, mana asramanya? Mana ya? Misalnya semua. Habis zuhur, habis makan, santri semua tidur. Semua masuk kamar, semua tidur. Niatnya sama enggak? Seolah-olah kan sama kan, niatnya sama tidur ya. Tapi masing-masing kan berbeda-beda. Saya tadi tidur sejenak, nanti jam sekian saya mau mengulang pelajaran. Yang ini nanti saya jelas saya belum capek, saya paksakan tidur gak bisa, sambil tiduran, sambil baca. Yang masuk tidurnya, Ya. Al-muhim walaupun bareng-bareng beda apa tadi? Takhtalifu niyat. Beda. Jangankan yang seperti itu. Orang berangkat ke masjid salat diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud sebuah hadis bahwa seorang ketika salat laisa lahu illa ma aqalahu, tidaklah dia mendapatkan dari salatnya kecuali yang dia fahami. Wa yarji, kemudian dia kembali dari salatnya. Walahu usyur min ajri salati, 1/10 dia bawa. Wa tusu, 1/9 ila akhir. Wa nis, separuh. Masing-masing orang berangkat salat 100 santri, 200 santri digabung dengan misalnya para orang tua penuh. Masing-masing berangkat untuk tujuan salat. Tapi masing-masing itu kadang beda niatnya. Ada yang meniatkan tak sholat di situlah supaya saya tidak dikucilkan. Tak sholat di situlah karena sholat di situ nanti ada pembagian. Tak sholat di situlah nanti kalau sholat di situ begini-begini, macam-macam. Ya, walaupun tujuannya satu sholat, tapi masing-masing ada perbedaan niat. Ini yang dikatakan innamal a'malu apa? Binniyat. Sampai di sini paham ya? Atau masih bingung? Belum ya? Belum. Jadi kalimat innamal a'malu binniyat bahwa setiap amal berdasarkan niat, artinya masing-masing orang dalam berbuat punya apa? Punya niatan. Bahkan dalam amal yang sama kadang beda niat. Jihad kan amalan yang mulia. Masing-masing orang beda niatnya. Thalabul ilmi, belajar begini. Kadang masing-masing orang beda niatnya. Ya mudah-mudahan tadi berangkat tidak ada yang. Biasanya sih kalau daurah ada pembagian nasi kan begitu ya. Dari rumah gak usah sarapan dulu. Kan gak ada yang begitu. Nah, tapi masing-masing. Nah. Taib. Dan seterusnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Berarti kan akibat. Kalau orang tadi ketika berbuat, meniatkan, masing-masing meniatkan, kok beda tujuannya, maka kembalinya apa? Wa inna malikul imri'in manawa. Maka setiap seseorang apa yang dia niatkan tadi. Ya. Jadi, merupakan suatu akibat daripada beda niat. Dan perbedaan tadi, perbedaan yang dikatakan taba'udan wa tabayunan bainas sama'i wal ard. Bahkan kadang orang dalam beramal itu bedanya antara langit dengan bumi. Pernah ke langit? Pernah ke langit? Belum. Adakah di sini orang yang pernah ke langit? Belum pernah ya? Ini kan langit ya, orang yang masang genteng naik ke plafon juga langit ya. Tapi langitnya apa? Langitnya masjid ya. Tapi yang dimaksud langit sana ya. Al-muhim, hujan turun dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan hujan dari langit. Ya, langit yang pertama atau dari mana hujan itu? Pesawat itu di atas air hujan atau di bawah air hujan? Kalau naik pesawat, hujan tidak? Ayo, siapa yang pernah naik pesawat ini? Siapa yang pernah naik pesawat? Gak ada. Belum. Belum ya? Belum ada? Mohon menunjukkan jari. Pernah naik pesawat? Dari mana? Yang jauh-jauh. Santri yang jauh mana? Mana? Kok pada nunjuk terus nengok sini pakai gimana nih? Siapa yang naik pesawat? Hah? Santri yang jauh terus ke sini naik pesawat. Tapi bukan di sini sandarnya, bukan. Siapa? Hah? Oh, dekat-dekat sini semua ya, enggak ada yang dari luar jauh, enggak ada ya? Ada. Siapa? Pesawat itu di atas air hujan atau di bawah air hujan? Enggak ngeliat ya? Atau bukan pas hujan ya? Bagaimana di atas hujan, di bawah hujan? Pas kami jalan tidak hujan kan begitu ya? Baik. Jadi kalau hujan kan ya di atas hujan ya. Di atas air hujan. Artinya di atas awan yang menyebabkan turunnya hujan. Dengan di situ berarti bukan sama yang dimaksud dengan sama langit pertama yang dikatakan tujuh langit. Ya. Yang Nabi SAW ketika bersama Malaikat Jibril kan diketuk pintunya langit. Waktu Mi'raj diketuk pintu langit. Penjaga langit itu ada. Bukan di situ ya. Bukan di situ. Nah. Maka dikatakan barakallahu fikum tadi bahwa orang tadi dalam beramal, amal yang sama, perbuatan yang sama, kadang perbedaannya tadi orang sama-sama sholat pulang tidak membawa apa-apa, yang satu membawa 1/10 pahala, yang satunya membawa pahala yang sempurna. Bahkan pada sebagian sholat datang dan pulang tidak ada perbedaan. Enggak ada perubahan. Ya. Makanya tadi, innamal a'malu binniyat, setiap amal mesti masing-masing orang apa? Berniat. Enggak mungkin. Tetapi wa innamal likulli imrin ma nawa, dari setiap masing-masing orang tadi akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kan begitu ya? Iya. Tapi kalau potongan yang pertama innamal a'malu binniyat berarti setiap orang mengharuskan untuk meniatkan dalam beramal. Tapi kalau potongan kedua, yaitu kepada natijah, masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Paham ya? Bedanya antara kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia mungkin ya enggak ada perbedaannya. Qala faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemudian Nabi membuat permisalan. Dan sering Nabi SAW dalam menyampaikan sesuatu, baik itu qaidah, baik itu suatu apa penjabaran atau suatu pemahaman, difahamkan dengan memberikan misal, permisalan, perumpamaan. Membuat permisalan, membuat perumpamaan. Perumpamaannya adalah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, orang yang kalau hijrah baik mungkin misalnya dari Mekah ke Madinah atau hijrahnya orang dari mana Mekah ke Habasyah atau hijrahnya orang dari negeri kafir atau negeri muslim, kafir ke negeri muslim, dan nanti ada pembagian tentang masalah hijrah, atau hijrahnya dari kampung yang jelek kepada kampung yang baik, atau hijrahnya seorang dari apa misalnya perbuatan-perbuatan buruk, dia terus berbuat buruk menuju kepada perbuatan baik yang membutuhkan pendukung, atau hijrah menjauhi orang yang jelek, itu juga hijrah. Kamu kenapa kok pindah tempat? Saya enggak mau, misalnya saya tertekan dengan bertemangan dengan si fulan ini. Kenapa? Karena akhlaknya jelek, muamalnya buruk. Nanti gitu. Boleh berhijrah darinya. Berhijrah, meninggalkan kan gitu. Hijrah kan meninggalkan gitu ya. Menjauhi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niatnya hijrah itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dia juga mendapatkan pahala. Akan mendapatkan bimbingan petunjuk ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi barang siapa yang tujuan hijrahnya untuk mencari dunia yang dia dapatkan, yang dia cari, aw imra'atin yang tihu, atau wanita perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, begitu bahasanya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Para ulama menyebutkan kalimat perbedaan antara hijratuhu ilallah wa rasulihi dengan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kenapa Nabi SAW tidak mengulang kata-kata fa hijratuhu ilallah wa rasulih, atau tidak mengulang fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunqiha seperti pengulangan fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Perhatikan di situ. Pertama, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya bertujuan kepada Allah dan Rasulnya, itu dengan keikhlasan, ingin mencari ridha Allah, ingin mencari ridha Rasulnya, maka diulang fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Diulang persis. Tetapi ketika pada kalimat wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, namun barang siapa yang tujuan dan maksud hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, awim ro'atin yang kehuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, mestinya bagaimana lafadznya? Mestinya bagaimana? Fahijratuhu ila dunya yusibuha awim ro'atin yang kehuha. Kan begitu ya? Tapi Nabi tidak mengulang, hanya mencukupkan fahijratuhu ila ma hajara ilai. Artinya Nabi tidak menganggapnya. Tidak mau memperpanjang orang yang tujuannya jelek tadi, tidak dibesar-besarkan. Dikatakan, ya sudah, seperti yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu ingin kepada Allah Rasulnya, maka hijrahmu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena orang tadi hijrahnya, tujuannya sudah tidak baik, maka Nabi seolah-olah apa? Tidak menganggapnya. Paham di sini? Atau sebagian mengatakan tidak ingin memperpanjang karena tidak ada nilai. Kenapa diperpanjang? Kenapa dibuat besar? Kenapa dibuat penting? Wong tidak penting. Paham ya? Dan ini penting pengajaran kepada kita. Penting pengajaran kepada kita. Jika ada sesuatu, yang memang tidak perlu disebutkan, yang memang kadang-kadang perkaranya tidak bermanfaat, yang kadang perkaranya tidak berbobot, kamu jangan besar-besarkan. Lagi membahas, kamu ulang-ulang terus, bosen. Enggak ada pentingnya, kamu ulang itu terus. Kan begitu. Mbok, kalau sesuatu yang pengen pengulangan kepada yang bermanfaat. Makanya Nabi dikatakan, kana idza takallama takallama thalathan. Nabi kalau berbicara itu kadang mengulang sampai 3 kali. Dalam hal apa? Dalam hal yang bermanfaat, yang penting untuk memahamkan. Tapi kalau sesuatu yang enggak ada faedahnya, kemarin kamu ceritakan di sini, nanti naik lagi cerita lagi, ketemu, apa enggak bosan kamu dengan cerita seperti itu yang tidak ada guna dan manfaatnya? Kan begitu. Nah. Dikatakan bahwa hijrah ini ada apa? Tanya jawab apa tidak ini? Enggak usah ya. Kalau tidak ada tanya jawab kan berarti Masya Allah difahami dan Alhamdulillah bersyukur, kan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa kita pahami bersama. Hijrah itu ada 3 hal yang perlu difahami. Al-hijratu takunu lil'amal. Jadi hijrah itu kadang kepentingannya adalah dalam hal berhijrah atas suatu amalan. Wa takunu lil'amil. Kadang hijrah tadi, diberlakukannya hijrah kepada si pelaku. Fatakunu lil'makan. Kadang hijrah itu diberlakukan karena tempat. Rinciannya, barakallahu fikum. Kalau hijratul makan, menghijrahi, menjauhi, meninggalkan tempat adalah yantakilu min makanin takthur fihi al-ma'asi wal-fusuq warubama yakunu baladu kufrin ila baladil Islam. Jadi yang namanya hijrah menjauhi, meninggalkan, dan bahkan tidak kembali, bahkan kadang tidak kembali, itu hijrah tempat-tempat yang di dalamnya banyak kemaksiatan, banyak kefasikan, bahkan kadang kekufuran. Ini yang kadang-kadang dikatakan hijrah yang tidak boleh kembali, seorang berdomisili di kampung asal. Misalnya, contoh kayak hijrahnya Nabi. Nabi, ketika Allah perintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, awalnya Makkah itu kota yang dipenuhi dengan kekufuran. Nabi ditekan, diancam, dibunuh. Para sahabat mendapatkan penindasan. Sahabat kan banyak yang disiksa seperti Alu Yasir, seperti Bilal bin Abi Rabah. Karena itulah Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah, walaupun awal hijrah ke mana? Habasyah. Nah, ketika hukum hijrah berlaku, maka Nabi tidak boleh lagi tinggal di Mekah untuk berdomisili. Tidak boleh. Kalau seorang sudah hijrah, itu di antara ahkamul hijrah. Kalau orang meninggalkan kampung halamannya yang di situ, misalnya dikatakan biladul kufri, kemudian barakallahu fikum, walaupun sudah ditaklukkan, sudah dikuasai menjadi negeri Islam, Fathu Makkah kan dikuasai. Menjadi negeri apa? Kaum muslimin. Kuat. Kaum muslimin. Maka karena itu merupakan negeri hijrah, tidak boleh kembali. Artinya kalau haji ya boleh, karena haji ya di Mekah, enggak mungkin di mana-mana kan begitu ya. Nah, mau wukuf ya di Arafah, mabit di Mina atau di Muzdalifah kan begitu. Itu tempat-tempat apa? Manasikul haji, tidak boleh ditempatkan yang lain. Tetapi Nabi tidak lagi berdomisili tinggal menetap di Mekah. Kan begitu ya. Maka Nabi tinggalkan sampai wafatnya di Madinah. Itu di antara ahkamul hijrah. Yang sifatnya seorang pindah dari negeri kafir kepada negeri apa? Islam. Kemudian ada pula tempat, tempat yang di situ penuh kemaksiatan. Penuh kemaksiatan. Nah, kalau tempat-tempat yang penuh kemaksiatan, seorang punya rumah, punya tanah di situ, kok dia pergi untuk menjauhi, tiba-tiba berkembang dakwah lagi, ya tidak mengapa, balik, kan begitu. Nah, dia balik lagi. Nah, itu namanya apa? Hijrah takunu lil makan. Hijrah dilakukan, diadakan karena tempat. Paham ya? Tempat. Kamu tinggal di perkampungan yang tidak mendukung, mengkhawatirkan agamamu, mengkhawatirkan keselamatan akidahmu, kamu pergi ke suatu tempat yang di situ mendukung, baik, bermanfaat, kan begitu. Yang kedua, penjabaran tentang atau sebelumnya bahkan hijrah yang dari negeri kufur ke negeri Islam adalah a'zamu al-hijrah. Hijrah yang paling agung, paling mulia. Dan itu berlaku kepada seorang yang ghairu qadir. Bagi yang tidak punya kemampuan ala idhari dini. Artinya suatu negeri kufur, lalu tidak mampu menampakkan agamanya, dia wajib hijrah. Akan tetapi kalau dia mampu, walaupun ditekan, dikatakan oleh para ulama, sunnah hukumnya. Tapi kalau sampai betul-betul dia tidak mampu, mau sholat pun tidak, pakai baju begini ditindak, amin. Kamu tampakkan agamamu tidak bisa sama sekali, maka wajib bagimu hijrah. Wajib bagimu hijrah. Tapi kalau masih bisa, maka sunnah hukumnya lebih utama. Dan pengkiasan dalam bab ini, bagaimana hukum safar bepergian menuju kepada negeri kufur, negeri kafir. Negeri kafir itu negeri yang tidak barakallahu fikum di apa kumandangkan ataupun tidak diayomi tentang syiar-syiar Islam. Nah, ada pun negeri muslim yang syiar-syiar Islam di situ terkumandangkan, diayomi, meskipun mungkin sisi kepemerintahannya tidak berhukum dengan Quran dan Sunnah. Kalau seorang bersafar, bepergian ke negeri kufur, kenapa para ulama mengharamkan tanpa sebab? Yaitu kalau sebab boleh, tapi tanpa sebab semata-mata kamu bepergian ke negeri kufur, negeri kafir, itu ada beberapa alasan yang disebutkan para ulama kenapa kok diharamkan. Yang pertama adalah khatarun ala ad-din wal akhlaq, atau membahayakan ala dinihi wa akhlaqih. Bagi yang memaksa diri untuk bepergian ke negeri kafir, itu membahayakan agama dan akhlak dia. Enggak membayangkan. Saya cuma sebentar, sepekan aja. Subhanallah, sepekan. Siapa yang menjamin sepekan agama kita itu tidak tergadaikan? Kan enggak ada. Jangankan sepekan, sesaat. Makanya para ulama di zaman dahulu, ke Ayyub As-Sakhthiani maupun yang lainnya, ada dari kalangan orang-orang ahlul bid'ah, hanya ingin membacakan separuh ayat atau membacakan ayat, membacakan ayat. Kata mereka, enggak mau, walaupun separuh ayat, yaitu separuh itu kecil, mungkin kamu bacakan alhamdulillahirrabbilalamin, itu saja, saya enggak mau. Atau dibacakan inna atainaka al-kautsar, tidak mau, separuh pun enggak mau. Kenapa? Khawatir. Khawatir. Dan ini fi'lan, artinya terjadi. Terjadi. Yaitu orang-orang yang katanya, enggak apa-apalah, saya dengarkan dulu, siapa tahu dia memang apa bukan seperti yang disangkakan, seperti yang dituduhkan. Setelah dibacakan, kok bagus suaranya, benar tajwidnya, saya tak berguru, kan gitu ya. Allah musta'an, kan jadi apa? Jadi tertarik, kan begitu ya. Makanya para ulama ketika mendapati orang-orang al-bid'ah ingin membacakan satu ayat, mereka tidak mau, karena khawatir. Bahaya kepada keselamatan agama maupun apa tadi? Akhlak. Maka perhatikan kalau mau bepergian. Sehingga kalau seorang yang punya, makanya untuk dakwah boleh. Ke negeri kafir boleh. Misalnya di sana kok ada beberapa orang yang pengin untuk dikunjungi supaya kokoh agamanya, boleh. Kamu yakin agamamu, kamu yakin akhlakmu, kamu yakin tentang kemampuanmu, sana sebentar mengajar kemudian pulang, silakan. Nah, tapi ini bahaya. Yang kedua, bahaya yang ada ialah juga termasuk idha'atul mal, membuang-buang duit, ya. Buang-buang duit. Demikian pula barakallahu fikum, hal ini juga sebagai taqwiyah iqtisadil kufar, semakin memperkuat perekonomian orang-orang kafir. Kamu datang ke sana dapat begini, dipotong ini dan itu. Itu diantaranya. Namun para ulama memberikan keringanan syurut as-safar ila biladil kufri, ada beberapa persyaratan bolehnya bepergian ke negeri kafir. Pertama, indahu ilmun yadfa'u bihi asyubhat, padanya ada ilmu, dengan ilmu tadi bisa menepis, bisa melawan tentang syubhat yang akan didapati. Di antara syubhat, syak, keraguan. Jangan sampai kamu kesana kok tiba-tiba ragu, pulang ragu. Ragu, sana orang begini-begini, kehidupannya begini. Betul tidak itu Allah itu ada? Selama ini saya sholat itu nyembah siapa? Kan begitu. Seperti yang terjadi pada siapa? Jahm bin Sufwan, kan begitu. Nah, yang kedua, indahu dinun yahmihi minasyahwat. Kalau ilmu menepis syubhat, kalau agama mengekang syahwat. Begitu. Agamamu, kamu sebagai orang yang mutadayyin, kamu sebagai orang yang ahli agama, ya kamu nampak ketakwaan, nampak padamu ibadah, nampak padamu tentang kebaikan, kamu memang orang yang sudah teruji, itu akan melindungi kamu dari syahwat. Tapi kalau kamu tahu dirimu lemah, walaupun kamu itu ahli sholat, kalau sholat Masya Allah, malam, siang, puasa, tapi kamu tahu lemah, dibujuk dengan sesuatu, kamu tergiur. Jangan. Berarti kamu apa? Lemah. Jangan sampai tergoda dengan syahwat. Kan begitu. Yang ketiga, muhtajan. Di samping kamu punya ilmu untuk menepis syahwat atau syubhat, punya agama untuk menjaga dirimu dari apa tadi? Seruan syahwat, dan perlu kamu ke sana, membutuhkan ke sana. Seperti kamu sakit untuk berobat. Tidak ada di negerimu rumah sakit, dokter yang bisa menangani penyakit. Kamu harus safar. Oh, dengar di sana ada orang atau dokter rumah sakit yang bisa mengobati. Pergi secukupnya. Atau untuk dakwah. Atau kamu ingin belajar tentang sesuatu yang di negerimu tidak ada. Mungkin ilmu-ilmu tertentu. Tidak ada kecuali di Biladul Kufur. Itu rincian tentang safar ke negeri kufur. Kemudian penjelasan yang kedua tentang hijrah lil amal. Hijrah lil amal. Hijrah lil amal ialah hijrah manahahu an. Hijrah dari apa yang Allah larang, ya, berupa kemaksiatan, kefasikan. Hijrah dari perbuatan, yaitu kamu jauhi kemaksiatan, kamu jauhi kefasikan. Kalau berkaitan dengan hukukullah, hukukullah, hak-hak Allah, penuhi hak Allah, Allah melarang ini, melarang itu, jauhi. Berkaitan dengan hak-hak manusia, orang tidak suka berbohong. Jika dibohongin juga sakit hati. Orang tidak suka kalau di, apa namanya, ditipu, maka jangan menipu, kan begitu ya. Al-muhim. Yang ketiga, hijratul amil. Menjauhi pelaku. Menjauhi pelaku. Mithlu rajul al-fajir bil maksiyah. Atau al-muhajir bil maksiyah. Atau seorang yang dalam kondisi nyata-nyata terang-terangan dengan kemaksiatan. Yushra'. Yushra' disyariatkan hajruh. Idza kana hajruhu fa'idatan wa maslahatan. Kalau kamu jauhi dia itu ada faedah dan kemaslahatan. Misal ada orang yang ma'ruf, dikenal kalau jual beli itu nipu. Kamu sudah tertipu berkali-kali. Kamu bermuamalah dengan dia, jual beli, tertipu berkali-kali. Dan orang banyak yang tertipu, jauhi dia, kan begitu. Kalau dalam menjauhi dia tadi ada faedah dan manfaat. Kemudian, barakallahu fikum, dalam bab ini ada pihak-pihak yang di situ kalau karena suatu perbuatan dosa lalu disikapi, dijauhi, itu ada manfaatnya. Contohnya kisah Ka'ab bin Malik. Kemudian siapa? Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Jadi untuk menghafal tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, itu dikatakan ahli ilmi, yaitu tentang Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi, itu dengan menyingkat Ka'bah atau afan Mekah, ya. Mekah bukan Ka'bah, Mekah. Mekah berarti mimnya Murarah bin Rabi, Mekah, supaya gampang dihafal. Mekah, mimnya Murarah bin Rabi, kafnya Ka'ab bin Malik, ha ta Mekah, Hilal bin Umayyah, Hilal bin Umayyah untuk mengingat tentang tiga sahabat yang yatakhallafuna an ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Siapa tadi? Mimnya Murarah bin Rabi', mim Makkah. Kafnya siapa? Kaf Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Ha Hilal bin Umayyah. Nah, baik. Ka'ab bin Malik itu disikapi. Sepupunya menyikapi yang sangat dicintai. Ada sepupunya beliau yang sangat dicintai. Nyalam, enggak dijawab. Sampai-sampai kadang mencuri wajahnya Nabi. Nabi kalau sholat, salam, itu kan kelihatan wajahnya. Berusaha sholat di belakang Nabi untuk mencuri wajahnya Nabi. Apa yang terjadi? Tidak ada tatapan yang menyenangkan. Ini bagaimana perasaannya Ka'ab bin Malik? Sudah berlalu waktu, kata Nabi, kamu pulangkan istrimu. Kata Ka'ab, saya ceraikan. Tidak diceraikan, kamu pulangkan kok. Orang tuanya tidak diceraikan supaya dipisah gitu. Misalnya baru nikah terus dipisahkan ya, mumet kan gitu ya. Nah, pusing. Kemudian waktu yang berikutnya kok datang surat yang dikatakan dari Malik Ghassan, Raja Ghassan. Ada undangan. Kamu kan disikapi oleh nabimu. Kamu disikapi juga oleh teman-temanmu. Kamu kesini saja. Nanti saya kasih kedudukan, dibaca, diulang. Ini bahaya kan begitu ya. Misal. Ada seorang tinggal komunitas begini. Misalnya disikapi, didiamkan begini. Padahal itu untuk ujian dia supaya baik kan begitu. Kok datang surat. Ya, akhi, daripada teman-teman mendiamkan sini loh. Nanti kamu tak ustadkan di sini, tak suruh ngajar begini. Masya Allah, rembulan datang, Allahumma barik. Kan begitu ya. Langsung disambut. Kata Ka'ab, ini hampir menggodaku. Daripada berkelanjutan, aku bakar. Wawadzatu fi tanur. Tanur ini apa oven ya, oven yang dipakai untuk buat roti. Dimasukkan, dibakar. Enggak ada nilainya surat tadi. Terus berlalu waktu. Sampai datang berita, berapa? 50 hari ya. Datang berita tentang pembebasan bahwa Ka'ab bin Malik orang yang jujur. Padahal sebelumnya aku ini pintar bicara. Artinya pintar kalau berargumen. Kalau ngomong, misalnya berbuat begini, beralasan mesti diterima. Awal mau berangkat menghadap Nabi. Kalau saya sampaikan seperti mereka-mereka yang minta uzur, mesti akan diberi. Tapi apa artinya? Ya, kata Ka'ab, apa artinya? Kalau Nabi memberi uzur, Allah tidak memberikan uzur sampai selamanya. Berarti jangkauannya panjang. Kan biasa ya. Sudah ketahuan apa gitu, misalnya puasa. Loh, kamu makan apa? Enggak makan apa-apa kok. Ya itu, enggak apa-apa. Cuma gini aja kan begitu. Padahal Masya Allah baru ngambil roti, ketahuan kan begitu. Pas Ramadhan. Kamu apa? Enggak apa-apa. Apa mulut saya sakit kan. Padahal di dalamnya mungkin ada donat, ada apa gitu. Oh ya sudah kan gitu. Pinter beralasan kan gitu. Pinter berpendapat. Tapi dibatalkan semua oleh Ka'ab. Dia ingin cari keridhaan Allah dan Rasulnya. Kalau saya beralasan, diterima Nabi. Tapi hanya sekejap kan begitu ya. Tapi akibatnya berat. Makanya dia katakan jujur, ya Rasulullah saya tidak punya alasan. Kecuali apa yang Anda lihat. Pulang kamu. Sampai nunggu nanti Allah dan Rasulnya yang menentukan turun. Berita tentang pembebasan dari langit turunnya. Pujian. Si pemberi berita lari mengkhabarkan demikian, saking senangnya bajunya dihadiahkan. Baju satu dihadiahkan. Giliran mau ketemu Nabi enggak punya baju, saya pinjam dulu ya. Saya pinjam bajunya tadi yang saya hadiahkan, saya mau ngadep Nabi. Apa? Ingin bertanya, ini darimu wahai Rasulullah pembebasan ini? Berita menyenangkan dirimu atau dari Allah? Coba lihat sampai kepada seperti itu. Kata Nabi, dari Allah Azza wa Jal. Artinya apa? suatu hal yang di situ betul-betul menunjukkan kejujurannya. Di sini para ulama mengambil apa pelajaran, boleh. Boleh kamu mendiamkan, menyikapi orang-orang yang misalnya jelek akhlaknya, buruk muamalahnya. Nah, pada sebagian mengatakan, "Loh, dia itu ngajarnya bagus loh. Dan akidahnya lurus. Dia juga kencang misalnya menilai ahlul bidah demikian. Kok Anda diamkan? Kok Anda enggak pakai?" Loh, memangnya dalam agama ini membiarkan orang hanya judulnya kalau tidak baik dan baik dalam mengajarkan agama? Tidak. Misal orang mengajarkan Masya Allah suaranya bagus ngaji, tapi akhlaknya, muamalahnya, menipu dan ini. Kita diamkan dia dari sisi itu. Kita tinggalkan dia dari sisi itu. Ada syariatnya kan begitu. Makanya kadang jangan salah dalam menyikapi, salah dalam menilai. Itu tiga pembahasan yang berkaitan dengan masalah hijrah tadi. Mau dilanjut atau masih? Sudah gak kuat ya? Baik. Terlihat kepala-kepala yang sudah mulai tidak mampu untuk bertahan. Baik. Kita cukupkan ya. Nanti insya Allah kita bisa bertemu pada waktu yang lain. Demikian. Mungkin kita batasi, insya Allah mungkin tidak perlu ada soal jawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini pertama memberi manfaat kepada saya pribadi dan semua hadirin. Dan mudah-mudahan bagi yang tidak hadir mungkin bisa mendapatkan manfaat dari yang hadir. Bahkan bisa jadi yang tidak hadir mungkin akan lebih bisa semangat dalam beramal. Bisa jadi. Nah, bisa jadi orang-orang yang mungkin tidak menghadiri, dia lebih terdepan. Sehingga dalam hal ini, marilah kita sama-sama kembali meluruskan niatan-niatan kita. Membersihkan dari sekian banyak hal-hal yang mengotori. Karena akan berujung kepada lelah. Kita ini kan beraktivitas lelah, capek. Bahkan kadang tidak ada bayaran, misalnya tanpa upah. Kalau semua tadi tanpa niat yang bagus, lebih capek lagi dunia akhirat. Begitu ya. Itu yang memotivasi. Biarlah kadang-kadang suatu amalan itu kadang-kadang apa ibaratnya tidak ada suatu penilaian, tidak ada penghargaan. Tapi itu semua kemuliaan. Makanya dengan apa? Barakallahu fikum, niatan-niatannya baik, semoga Allah Azza wa Jal membesarkan sesuatu yang kecil, membanyakkan sesuatu yang sedikit. Ya, begitu ya. Sesuatu yang kecil jadi besar, sesuatu yang kecil jadi atau sedikit jadi banyak, dan memuliakan sesuatu yang kadang diremehkan. Dengan catatan tadi, kita mengikhlaskan dalam beramal, dan semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan dari tujuan-tujuan yang tidak baik dalam aktivitas apapun, terkhusus dalam thalabul ilmi, yang semoga dengan begitu akan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita amalkan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.